Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asal ikhwah kaum muslimin wal muslimat, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang hanya dengan nikmatnya semata kita dimudahkan untuk bisa bermajlis dalam salah satu rumahnya Allah yang mulia ini, dalam rangka untuk mengambil faedah dari karya para ulama di dalam menjelaskan kitabullah maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk saling tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, yang dengannya Allah menyelamatkan hambanya dari kerugian. Semoga yang kita amalkan pada sore hari ini termasuk di antara amal ibadah yang diterima di sisinya sebagai amal yang ikhlas, yang akan menjadi pemberat timbangan amal baik kita kelak di yaumul akhirah. Dan semoga nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan amal soleh terus Allah limpahkan untuk kita semua sampai benar-benar Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Insyaallah bi'aunillah kita melanjutkan membaca kitab Lamhatun al-Firaqid Dhalah karya Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, seputar atau keterangan ringkas tentang kelompok-kelompok yang sesat. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang kelompok Al-Qadariyah, baik Al-Qadariyah yang ekstrim dalam menafikan takdir ataupun yang ekstrim dalam menetapkan takdir, yang dikenal dengan kelompok Jabriyah. Maka pada pertemuan kali ini kita masuk pada Al-Firqatu Tsaniyah Al-Khawarij, kelompok menyimpang atau sesat yang kedua adalah kelompok yang diistilahkan dengan Al-Khawarij. Kata Syekh Fauzan, wa humul ladzina kharaju ala waliyil amri fi akhri ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang atau kelompok yang memberontak kepada ulil amri di akhir masa Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kelompok yang berontak keluar dari ketaatan. Wa nataja an khurujihim qatlu Utsman radhiyallahu taala anhu warḍah. Dan menghasilkan dari pemberontakan mereka berupa pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah yang mulia, terbunuh di tangan orang-orang Khawarij. Pemberontakan mereka, pemberontakan yang besar, yang kisahnya makruf. Mereka berhasil membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tatkala sedang membaca Al-Quran. Summa fi khilafati Ali radhiyallahu zada syarruhum. Kemudian pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu bertambah besar kejahatan mereka. Bertambah jelek mereka. Wansyaku alaihi. Wa kafaru sahabah. Dan mereka memberontak kepada Ali. Memisahkan diri dari Ali. Mengkafirkan Ali. Mengkafirkan banyak sahabat. Kecuali hitungan jari saja yang enggak dikafirkan. Kelompok macam mana? Yang mereka benar-benar berani mengkafirkan orang-orang yang Allah menjamin surga. Selain daripada kelompok khawarij ini. Maka memang fikrah utama mereka adalah fikrah takfir. Fikrah mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Lianahum lam yuwafikuhum ala madhabihim. Sebab para sahabat tidak menyemakati mereka dalam faham mereka. Tidak sefaham dengan para khawarij, para sahabat. Karena enggak sefaham, maka dikafirkan. Wahum yahkumuna ala man khalafahum fi madhabihim annahu kafir. Mereka menghukumi siapa saja yang menyelisih mereka dalam faham mereka, dalam fikrah mereka ini dihukumi sebagai orang kafir. Maka dikatakan kelompok takfiri. Atau takfiriyah atau takfiriyun orangnya. Karena memang asal tidak sepakat, tidak sepaham, dikafirkan. Atau dalam bahasa masyarakat, kalau bukan kelompoknya dikafirkan dalam bahasa masyarakat kita. Bukan kelompoknya dikafirkan. Tidak bayat kepada imamnya dikafirkan. Kenapa? Kalau enggak bayat kepada imamnya, ya berarti bukan kelompok kita. Walaupun bayat kepada imamnya sendiri-sendiri, ya tetap dikafirkan. Jadi mereka ketika mengkafirkan kadang membawa dalil. La islama illa bil imamah. Wala imamah illa bil bay'ah. Atau yang semisalnya. Gak ada Islam tanpa kepemimpinan imamah. Gak ada imamah tanpa bay'at. Jadi kalau gak bay'at gak ada Islam. Loh, saya kan bayat kepada pemimpin saya sendiri. Loh, ya tetap kafir. Kan bukan kelompok saya. Bukan bayat kepada imam saya. Akhirnya, tolak ukurnya bukan hadis lagi. Akhirnya, kenapa? Pokoknya bukan kelompok saya. Ujung-ujungnya semacam itu. Kenapa? Yang dimaukan bayat kepada imam yang mereka anggap sebagai imamnya mereka. Imam-imam yang lain, misalnya punya kelompok apa khawarij yang lain punya imam sendiri. Ya saling mengkafirkan. Kenapa? Ya yang kamu bayat bukan imam saya. Semacam itu. Kelompok takfir ini. Sehingga ujung-ujungnya adalah intinya mengkafirkan siapa yang tidak sefaham dengan mereka. Tidak satu kelompok. Maka kelompok khawarij ini ketika berpecah belah akhirnya juga saling mengkafirkan. Saling mengkafirkan. Fakafuru khairatal khalqi atau khairatal khalqi wahum sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan orang-orang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikafirkan. Limadha? Kenapa kok dikafirkan? Padahal Islam diwarisi dari mereka. Pertama kali orang memahami Islam yang menerima pertama adalah para sahabat. Al-Quran turun kepada Rasulullah, yang pertama mendengar penjelasan adalah para sahabat. Sehingga mereka yang paling paham tentang Islam. Paling tahu keimanan. Para sahabat. Tapi kenapa mereka dikafirkan? Li'anahum lam yuafikuhum ala dholalihim wa ala kufrihim. Sebab mereka tidak menyepakati para khawarij tersebut dalam kesesatan mereka. Tidak sepakat para sahabat. Tidak sepakat untuk mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh kelompok ini. Maka enggak mau mengkafirkan bersama kami, ya kami kafirkan juga. Akhirnya semacam itu. Kalau ukurnya pokoknya bukan kelompok. Sehingga istilah yang menyebar di masyarakat memang sesuai dengan fakta. Yang bukan kelompoknya itu kafir. Bukan masalah tidak bayat. Sekarang ukurannya bukan. Karena walaupun bayat, tapi bayat bukan kepada imamnya dia, tetap divonis kafir sama saja. Wa madhabuhum, dan faham mereka, anahum la yaltazimuna bis sunnati wal jamaati. Faham mereka bahwa mereka tidak konsekuen dengan as-sunnah wal jamaah. Tidak mengikuti tuntunan sunnah. Tidak mengikuti tuntunan al-jamaah. Sudah kita lewati. Bahwa ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti tuntunan sunnah Rasul SAW. Sunnah para sahabat. Yang Rasul menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian memegangi sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin. Sunnah para khalifah rasyidin sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang bersama para khalifah ini, sunnahnya para khalifah. Di atas sunnahnya para khalifah. Ya juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana mereka akan mengatakan bahwa mereka di atas sunnah, sedangkan tolak ukur sunnah itu dikafirkan. Utsman bin Affan dikafirkan. Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Bagaimana mereka dikatakan tidak sunnah? Maka mereka adalah la yaltazimuna bis sunnah. Tidak menetapi, tidak konsekuen dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini fikrah mereka. Sehingga ketika mereka mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah, maka pastilah mereka adalah orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dusta mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah. Mengajarkan ini tuntunan ahlu sunnah. Ini tuntunan sunnah. Maka terapkan dulu tuntunan sunnah dalam beberapa prinsip yang telah dijalani oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal jamaah, dan mereka tidak menetapi al jamaah. Siapa al jamaah? Sudah kita lewati pelajarannya. Al jamaah adalah man wafaqul haqqo. Siapa saja yang mencocoki al haq itu al jamaah. Siapa al jamaah? Ya ahlu sunnah. Al jamaah ya ahlu sunnah. Al jamaah itu masih di bawah kepemimpinan yang menguasai wilayah. Maka ahlu sunnah itu tidak keluar dari kepemimpinan suatu negara. Di bawah pemimpin negara ahlu sunnah. Tidak merasa sebagai kelompok yang terpisah dari pemimpin negara. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Adapun khawarij, maka mereka tidak merasa dibawai oleh pemerintah yang berkuasa di wilayahnya. Bagaimana mereka mau mengakui uang pemerintahnya dikafirkan? Ini pemimpin kafir, tidak boleh kita taat kepadanya. Ini pemahaman khawarij demikian. Wala yuti'una waliyil amri. Sehingga mereka pun tidak mentaati ulil amri, pemerintah. Uli pemilik atau pemegang amri, urusan. Pemegang urusan negara, kaum muslimin, rakyat. Yang megang dikatakan ulil amri. Allah menyebut dalam Al-Quran ulil amri. Tapi Khawarij mengatakan khilafah. Kalau bukan khalifah, oh bukan. Sehingga teriaknya khilafah, khilafah, khilafah. Ketika kita katakan kita itu di bawah pemerintahan NKRI. Di bawah presiden pemimpin kita itu. Dia akan menjawab, apa kamu menganggap bahwa presiden itu adalah khalifah? Karena pikiran mereka yang namanya pemimpin negara adalah khalifah. Kalau bukan khalifah ya bukan. Enggak dianggap. Sehingga mereka tidak mentaati ulil amri. Merasa tidak terikat dengan kepemimpinan siapapun yang itu bukan pimpinan kelompoknya. Enggak terikat. Maka mereka dalam negara merasa memiliki negara sendiri. Dalam negara merasa memiliki negara sendiri. Yang mana negara yang mereka aku-aku itu cuma bayangan saja. Cuma angan-angan. Cuma ada orang-orangnya. Enggak bisa menghukum ketika ada orang yang mencuri, enggak bisa potong tangan. Ketika ada anggota yang berzina, enggak ada yang bisa mencambuk atau hukum rajam. Enggak bisa. Bahkan mereka kalau melanggar lampu lalu lintas, ditilang. Yang nilang yang kepolisian negara. Mereka enggak kuasa apa-apa. Baru urusan kayak gitu. Kalau mereka urusan butuh KTP, ya butuh KTP negara Indonesia loh. Lah kan lucu. Itulah khawarij. Jahil. Bodoh. Cuma bisa teriak-teriak. Tetapi enggak bisa mengungkapkan ilmu dengan ilmiah. Enggak bisa. Wa yarawna annal khuruja alaihi minad din. Dan mereka punya pandangan, punya fikroh, bahwa keluar dari ketaatan kepada ulil amri itu bagian agama. Bagian agama. Memberontak itu bagian ajaran agama. Maka mereka menamainya dengan jihad kalau memberontak itu. Tidak mau mereka dikatakan sebagai pemberontak atau teroris. Mereka katakan teroris itu Amerika. Memang Amerika ya teroris. Tapi kalian juga teroris. Kenapa? Sifatnya sama. Menimbulkan kekacauan. Menimbulkan kerusakan. Menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Itulah makna teror. Mereka anggap yang semacam itu sebagai bagian ajaran agama, bahkan dikatakan dengan jihad. Wa ana syaqqal asa minad din. Dan juga mereka memandang bahwa mematahkan tongkat termasuk ajaran agama. Ini tongkat persatuan. Mematahkan tongkat persatuan yang dipimpin oleh seorang pemimpin negara dalam arti menimbulkan perpecahan. Membuat pemimpin baru di dalam suatu wilayah. Itu mereka yakini sebagai bagian ajaran agama. Jadi memang demikian. Kalau orang-orang yang berakal mengatakan, masa membunuh orang kaum muslimin kok dikatakan jihad? Memang mereka meyakini demikian. Sehingga yang bergerak itu biasanya anak-anak muda yang sudah dicuci otak, yang diiming-imingi. Setiap kali ada korban bom bunuh diri, komentarnya apa? Masya Allah, dia sudah menikah dengan bidadari. Iming-imingnya luar biasa. Sehingga anak-anak muda itu betul-betul yang girohnya pengen dapat bidadari, kena subuat. Masya Allah, orang yang mati bunuh diri, komentarnya, wah Masya Allah, dah, baru saja nikah dengan bidadari. Kemudian ketika jenazah itu mau dikuburkan, komentar yang muncul, Masya Allah, bau wangi, sama sekali gak ada bau yang tidak enak. Demikian itu. Subhat-subhat yang mereka lontarkan, sehingga banyak anak-anak muda yang menjadi mangsa, menjadi korban penyebaran fikrah mereka. Dan memang Rasul sudah beritakan bahwa kelompok ini kebanyakan dari anggotanya adalah Khudasaul Ahnan. Khudasaul Ahnan. Orang-orang yang usianya muda belia. Sufahu Ahlam. Tetapi dangkal akalnya. Dangkal. cetek akalnya. Bagaimana tidak orang mereka bukan orang-orang yang menekuni ilmu din. Bukan orang-orang yang mendalami akidah Islamiyah. Tapi orang-orang yang direkrut. Yang memang asalnya mereka punya semangat direkrut. Kemudian dibangkitkan semangatnya untuk bergerak. Bergerak tanpa punya ilmu apa-apa. Kosong dari ilmu. Bukan terlahir dari orang-orang yang terdidik di pondok-pondok. Mempelajari akidah Islamiyah. Mempelajari manhaj. Bukan. Hanya orang-orang yang dibangkitkan untuk bergerak, bergerak, bergerak. Meledakkan, meledakkan. Dapat bidadari. Semacam itu. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin itu bagian dari ajaran agama. Aka sama ausabihi Rasul sallam min luzumi tu'ah. Bertolak belakang dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menetapi ketaatan kepada ulil amri. Tentunya yang sudah kita bahas pelajarannya yakni dalam perkara yang bukan maksiat. Diperintah untuk taat kepada ulil amri. Wa akasama amallahu bihi fi qoulihi, juga bertolak belakang dengan apa yang memerintahkan dalam firman-Nya surah An-Nisa 59. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah oleh kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian, dari kalangan muslimin. Selama mereka muslimin, masih sholat. Tidak melakukan kufur yang jelas-jelas kekufurannya. Maka mereka adalah ulil amri minal muslimin. Apapun istilahnya. Yang diistilahkan presiden, atau raja, atau perdana menteri, atau yang di pertuan agung, atau apa saja istilahnya. Tetapi mereka istilahnya Allah sebut dengan ulil amri. Pemegang perintah, pemegang urusan. Yani yang memimpin. Di dalam footnote halaman 21 disebutkan wa fi asrina rubbama summu man yaras sammu man yarasam wa tu ahli auli al umur fi warima maksiatin amilan. Dan di masa kita ini acap kali mereka menyebut orang-orang yang mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang bukan maksiat, mereka namai orang-orang yang taat ini sebagai amil, sebagai kaki tangan pemerintah, kaki tangannya pemerintah. Au mudahinan atau penjilat, dikatakan sebagai penjilat. Artinya sesungguhnya ini pemerintah ini kafir, tapi orang-orang yang taat itu cuma penjilat kata mereka. Au mughaffalan atau orang-orang dungu. Orang yang dungu kata mereka. Orang yang mentaati perintah ulil amri yang bukan maksiat. Dikatakan sebagai orang yang dungu. Jadi kita ini kalau di jalan taat lampu merah, lampu hijau, lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita berjalan. Kata mereka kalian itu dungu. Harusnya kalau merah jalan kata mereka. Nah ini membuat kerusakan di muka bumi. Inilah faham mereka itu betul-betul di luar akal yang sehat. Fatarohum yakdahuna fi wali amrihim. Kamu lihat mereka itu selalu menjelek-jelekan ulil amri yang ada di wilayahnya. Selalu menjelek-jelekan. Entah di jalan-jalan, entah di mimbar-mimbar. Bahkan khutbah Jumat saja dijadikan sebagai area, sebagai naam media untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Yusahiruna bi uyubihi min faukil manabir. Mereka mempopulerkan, menyebarkan aib-aib pemerintah, kejelekan-kejelekan pemerintah. Entah korupsinya, entah nepotismenya, entah apa saja. dalam mimbar-mimbar disampaikan kejelekan-kejelekan pemerintah dalam rangka untuk menimbulkan kebencian kepada pemerintah, agar rakyat benci kepada pemerintah. Wafi ittima'atihim, dan juga dalam perkumpulan-kumpulan mereka. Wa rasulu yaqul, dan rasul bersabda, man arada ayyan sohali sultan bi amrin fala yubtilahu alaniyatan walakin liya'khudhu bi yadihi fayakhallu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad attalladhi alaih. Padahal dalam masalah membenahi kekeliruan, kesalahan atau penyimpangan ulil amri, rasul telah bersabda, siapa yang ingin menasihati penguasa dengan suatu urusan, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Jangan disampaikan terang-terangan, terbuka. Tetapi adalah pegang tangannya, gandeng tangannya. Kalau zaman dulu, pemerintah atau ulil amri, ya gampang ditemui. Gandeng tangannya. Kemudian menyendiri dengannya, yakni nasihat tertutup, tidak dibuka umum. Fa in qabila minhu fadaka, kalau diterima nasihatnya, maka itu yang diharapkan, ya sudah diterima. Alhamdulillah, itu yang dimaukan. Wa illa, adapun kalau tidak terima, karena qad adallazi alaihi, dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Menasihati kalau pemerintah salah, pemerintah menyimpang, dia sudah tunaikan tanggung jawab, sudah menasihati. Kalau enggak diterima, jangan kemudian sudah tak nasihati, sudah tak nasihati. Dua orang enggak cukup, tiga orang enggak cukup, enggak mau dengar. Sekarang kita nasihati 5.000 orang. Nasihati 5.000 orang ke Munas. Ya sama saja jadikan nasihat di muka umum jadinya. Yang dimakan rasul menasihati secara tertutup itu sedikit orang. Bukan rame-rame. Kalau nawar rame-rame itu namanya membongkar aib. Bukan menasihati. Membongkar aib di mata orang banyak. Jangankan pemerintah. Jangankan pemerintah. Kita saja di sini misalnya. Nasihati satu orang di sini. Nasihati yang nasihati di atas kursi di sini, yang nasihati di situ. Kamu istrimu itu mbok ya kamu jaga dengan baik loh. Lah orang sak gini aja segini aja tahu. Cuma jumlah 200 orang segini sudah orangnya malu. Ya, dinasihati di muka umum malu. Jatuh kehormatannya. Mempermalukan. Hal apalagi seorang pemerintah, seorang presiden. Dinasihati di Monas misalnya, masya Allah, jauh dari tuntunan Rasul SAW yang namanya demo atau keluar-keluar, walaupun diselangkan dengan aksi damai, istilahnya aksi damai, tetapi tetap membongkar aib namanya nasihat. Misalnya, sini Pak Presiden, kita damai-damai saja, kami itu mau ya jangan korupsi gitu loh. Bahasanya halus ya toh. Tapi di muka umum yang tetap mempermalukan. Tetap mempermalukan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Min hadisnya Abbas bin Ghanam. Juga dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Abi Asim dengan dalam As-Sunnah, au idza ra'a waliyul amri ikofa ahadihim nal kalam fil majami' al amah tajama'u wasaru fi madahirihim fi mudaharat. Atau di antara sifat mereka kalau melihat ulil amri menghentikan salah satu perkataan mereka, yakni tidak boleh bicara, dicekal, mencekal, itu Ustadz Abi, cekal, enggak boleh dakwah ke sana kemari, tahan dulu. Ya. Maka mereka berkumpul, turun jalan, mudaharat demo. Ketika ustaznya dicekal demo, ustaznya enggak boleh dakwah. Ya dununa jahlan minhum anna ikafa ahadihim au sijnahu yasughul khuruj. Mereka menganggap dengan kejahilan mereka bahwa mencekal salah satu dari mereka untuk menyebarkan pemikirannya itu membolehkan untuk tidak taat kepada ulil amri. Boleh keluar dari ketaatan, boleh memberontak, boleh demo. Awlam yasma'u qaulan Nabi sallam haditsa fi hadisi Auf bin Malik al-Asya'i inda Muslim. Apakah mereka tidak mendengar perkataan Nabi sallam dari hadis Auf bin Malik al-Asya'i dalam riwayat Imam Muslim yang Nabi mengatakan ketika ditanya apakah boleh kita angkat senjata? Kalau pemerintahnya kayak itu kata Nabi, la ma'akomu fikumus sholah, tidak boleh selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Masih menegakkan sholat, maka jangan sekali-kali kalian memberontak angkat senjata. Dan pemberontakan para ulama menyebutkan yang namanya memberontak kepada pemerintah itu ada tiga macam. Yang pertama, memberontak dengan hati. Memberontak dengan hati. Yaitu meyakini bahwa saya tidak harus taat kepadanya. Karena dia bukan pemerintah saya. Ini memberontak dengan hati. Dalam keyakinan saja. Sudah dikatakan sebagai memberontak. Yang kedua, memberontak dengan lisan. Memberontak dengan lisan. Tidak taat dengan lisan. Ya ini diungkapkan selain dengan hati, diungkapkan pemerintah kayak gini, tidak boleh ditaati. Walaupun perbuatannya tetap kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Kalau tidak kan ya celaka sendiri. Tetapi hatinya dan ucapannya sebenarnya tidak usah ditaati kayak gitu. Apa pemerintah kayak gitu? Ucap kayak gitu. Ulil amri yang mana? Kata mereka. Kok kita harus taat? Ulil amri yang kayak apa? Kayak gitu kok ditaati? Ungkapannya macam-macam. Semacam itu kira-kira. Atau yang ketiga, pemberontakan dengan amal perbuatan. Berontak dengan amal perbuatan. Yang paling besarnya dengan angkat senjata. Jadi, jangan dikira yang pemberontakan itu cuma angkat senjata saja. Memberontak. Walaupun gak punya senjata, orang bisa memberontak kepada ulil amri. Sehingga memberontak itu bukan dengan angkat senjata saja. Maka Nabi ketika ditanya apakah boleh untuk memberontak kepada pemerintah yang dolim semacam itu, Nabi mengatakan tidak. Selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Nabi hadis Ubadah bin Shamit fi Shahihain, juga dalam hadis sahabat mulia Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, illa antaro kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata padanya. Ada kekufuran yang betul-betul nyata. Jelas kekufurannya. Bukan kekufuran karena ditakwil-takwilkan, dipaksa-paksakan. Dalilnya kayak gini nih kufur. Bukan dipaksa-paksakan. Apa kufur yang nyata? Misalnya, murtad. Hari ini saya sudah tidak beragama Islam lagi. Misalnya kayak gitu. Ini kufur yang nyata. Setiap orang tahu. Enggak perlu dijelaskan. Nyata sekali, jelas sekali. Kufur yang nyata. Yang lain misalnya. Dia menghina Allah. Menghina Al-Quran. Kufur yang nyata. Itu contoh semacam itu. Atau melakukan kesyirikan terang-terangan. Kufur yang nyata. Enggak perlu ada penjelasan dan pentakwilan macam-macam. Itu kufur nyata. Tapi kalau kufur yang ini tarik-tarik dalil supaya nampak kufur, itu namanya bukan kufur yang nyata. Ini perbuatan ini kufur. Dalilnya apa? Ini loh. kan termasuk di sini. Nah, pakai memaksa atau memperkosa dalil supaya difahami bahwa perbuatan itu kufur. Ini namanya bukan kufur yang nyata. Maka Nabi mengatakan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian punya bukti di hadapan Allah SWT, punya bukti dari Allah SWT, punya dalil yang jelas kekufuran itu nyata. Syiriknya jelas, menyembah-nyembah patung jelas sekali, murtab jelas sekali, ganti agama dan sebagainya. Wa dzalika inda su'ali sahabah wasti'dzanihim lahu fi qitalil a'immatiz zalimin. Jawaban Nabi itu demikian. Ketika para sahabat minta izin, bertanya dan minta izin untuk memerangi penguasa yang zalim. Yang mana Nabi menggambarkan penguasa yang zalim tadi adalah di antara kalian atau di antara mereka ada umara qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Kezalimannya, kebejatannya, kebengisannya, kejelekannya penguasa ini tergambarkan dalam sabda Nabi, hatinya hati setan dalam jasad manusia. Coba bayangkan. Maka terbayang dalam kalimat ini, penguasa yang haus darah, penguasa perampas hak rakyat, kejam, zalim, bengis, penindas dan sebagainya. Tergambar dalam kalimat qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Hati mereka itu hati setan. Semacam itu gambarannya. Rasul ditanya, bagaimana sikap kita? Boleh memberontak, angkat senjata? Jawab Rasul, tidak. Selama mereka masih sholat. Tidak. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian punya argumen, punya hujah yang jelas dari Allah SWT. Itu baru boleh memberontak. Itu pun kalau toh sudah jelas kekafirannya, memberontak pun ada fikihnya. Yakni ada perhitungan maslahat dan mafsadah. Karena agama Islam terbangun di atas jalbil masalih wadar'il mafasid. Mencari kebaikan-kebaikan, menghindarkan kejelekan-kejelekan. Kaidah umum, kalau memberontak, lo kok malah acur semuanya. Kaum muslimin malah habis. Yang ada malah tinggal orang-orang musyrik. Lah apa fungsinya memberontak? Malah negara jadi kafir semuanya orangnya. Kaum muslimin habis. Pakai perhitungan. Pakai fikih. Walaupun sudah jelas-jelas kafir dengan kekafiran yang nyata. Pakai perhitungan. Pakai fikih. Nah itulah jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pemimpin-pemimpin yang dolim, kejam, bengis. Bagaimana kalau memberontak? Ala ya'lamu haula'i kam labithal Imam Ahmad fi sijni? Tidak tahukah mereka berapa lama Imam Ahmad tinggal di penjara? Di penjara oleh pemimpin khalifah di masa itu. Wa aina mata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tidak tahukah mereka di mana Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mati di mana? Di penjara. Di penjara. Imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyerukan taat kepada ulil amri walaupun di penjara tidak mengkhianati pemimpin. Yang memenjari pemimpin-pemimpin yang masih muslim walaupun memberlakukan sistem kafir, tetapi pemimpinnya masih muslim. Di masa Imam Ahmad memberlakukan akidah yang dipaksakan kepada rakyat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Akidah kufur, sepakat para ulama. Bahwa yang mengatakan Al-Quran kalamullah kafir. Para ulama sepakat. Ini akidah diberlakukan oleh pemimpin yang memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi Imam Ahmad ketika datang para fuqaha untuk minta pertimbangan bagaimana kita memberontak. Keadaannya udah kayak gini. Ini udah memperlakukan sistem kafir ini. Imam Ahmad diminta pertimbangan karena orang tuanya fuqaha yang secara usia di bawah Imam Ahmad, secara keilmuan di bawah Imam Ahmad, mendatangi Imam Ahmad walaupun di penjara, minta pertimbangannya bagaimana kalau angkat senjata memberontak. Maka jawab beliau, hadza khilaful asar, ini menyelisih tuntunan sunnah. Bukan mentang-mentang beliau sedang dipenjara, dianiaya, dizalimi, bukan, siapkan pasukan, ya, gerakkan. Tidak, tidak demikian. Tetap memperhitungkan keselamatan umat. Demikian para ulama dalam keadaan beliau dipenjara berulang kali. Alam yusjan al-imam Ahmad bid'ah sinin, bukankah Imam Ahmad itu dipenjara sekian tahun? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun Imam Ahmad dipenjara. Wa yujladu 'alal qawli bi khalqil Qur'an. Beliau sampai dicambuk, seorang imam dicambuk karena istiqomah di atas akidah bahwa Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Sementara pemerintah memaksa untuk mengakui kalau Al-Quran adalah makhluk. Memaksa demikian. Tetapi Imam Ahmad itu perkataannya kunci. Penentu. Kalau beliau katakan Al-Quran makhluk, umat ikut mengatakannya. Maka menyesatkan banyak umat. Yang dipikiran bukan keselamatan pribadi. Tetapi keselamatan banyak umat. Yang kalau sampai beliau mengucapkan satu kalimat Al-Quran makhluk, sudah umat sekian juta menyimpang dan sesat mengikuti perkataan beliau. Tetapi demi menjaga akidah Islamiyah, demi menjaga akidah umat, beliau bertahan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dicambuk terus, dikisahkan sampai ketika dicambuk di pentang, di salib, itu celananya itu melorot. Melorot, tetapi belum sampai terlihat auratnya. Doa beliau, ya Allah, kalau toh engkau biarkan aku demikian, tetapi jangan biarkan auratku nampak. Melorot naik lagi, melorot naik lagi. Allah jaga. Itu keadaan yang luar biasa dialami oleh Imam Ahmad. Bukan sekedar di penjara, tidurnya di kasur, makannya masih ayam bakar. Wah, enggak. Kalau itu kadang-kadang keluar dari penjara gemuk masih bisa. Apalagi zaman sekarang koruptor. Di penjara masih bersama istrinya masih bisa. Ini Imam Ahmad betul-betul penjara yang luar biasa. Falima lam ya'murin nas bil khuruji alal khalifah. Tetapi kenapa Imam Ahmad tidak memerintahkan agar manusia, masyarakat memberontak kepada khalifah? Enggak pernah terucap dari lisan beliau agar umat memberontak. Tetap tidak berkhianat kepada ulil amri yang menyiksanya dengan siksaan semacam itu. Allah ya'lamu anna syekhul Islam maka safizani ma yaru ala sanatain. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Imam Syekhul Islam itu tinggal di penjara? Ma yarbu ala sanatain. Enggak tahu saya ini artinya apa. Beliau tinggal di penjara 2 tahun. Wa mata fi, dan mati di sana. Mati dalam penjara. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lam ya'mur, lima lam ya'murin nasa bil khuruj 'alal wali. Mengapa beliau selama di penjara tidak pernah menyuruh manusia untuk memberontak kepada pemimpin di waktu itu? Tidak pernah menghasut dalam keadaan perkataan beliau didengar. Didengar kalau mau mengkomando, didengar perkataannya. Tetapi tidak. Ma'anahum fil fadli wal ilmi ghayah, dalam keadaan mereka keutamaannya dan keilmuannya sampai pada puncak. Rujukan umat di dunia di masa itu, rujukannya di masa Imam Ahmad beliau. Rujukannya. Sehingga para fuqaha itu berkumpul untuk minta restu kepada Imam Ahmad kalau memberontak. Karena beliau dalam hal keutamaan paling tinggi di masa beliau. Dalam hal ilmu paling tinggi. Demikian pula Al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa yakuffu biman fa inna hadhil afkar wal a'mal lam ta'ti ilaina illa ba'dama asbaha asyabab ya'khuduna ilmahum minal mufakir al mu'asir fulan. Sesungguhnya fikrah-fikrah dan perbuatan-perbuatan teror, berontak dan sebagainya itu tidak sampai kepada kita kecuali setelah para pemuda itu mengambil ilmu mereka dari para mufakir, para pemikir, bukan para pembahas kitab, bukan para ulama yang menekuni kitab-kitab orang-orang terdahulu, bukan. Tetapi para pemikir, memikirkan. Wah, ini kondisi umat ini kayak gini, mestinya bagaimana solusinya? Mikir, para pemikir, bukan orang yang mempelajari Alkitab. Maka, mereka para muda ngambil ilmu dari para pemikir yang mengeluarkan ide-ide, solusi-solusi menurut mereka. Wah, solusinya enggak ada yang lain kecuali harus revolusi. Kesimpulannya kayak gitu. Kenapa mikir? Semacam Sayyid Qutb. Maka fikrah revolusionernya betul-betul menyebar di dunia ini. Sehingga rujukan para pemuda yang betul-betul giat dengan gerakan khawarijnya, gerakan-gerakan untuk memberontak kepada pemerintah, ini mesti ngambil fikrohnya dari kitab-kitab Sayyid Qutb, Yusuf Qardawi, dan semisalnya. Aid al-Qarni, Salman al-Audah, dan semisalnya. Mengambil fikrohnya dari mereka. Para pemikir. Wa minal adib asy-syair fulan. Wa minal katib al-islami fulan. Juga dari penulis islami si fulan. Yang banyak menulis, yang ditulis dari kesimpulan pemikirannya. Kalau menulis dari mengambil faedah karya para ulama terdahulu, masya Allah, dapat bimbingan. Tapi menulis dari pemikiran-pemikirannya yang kemudian mencari dalil, dalil belakangan, tapi pemikiran dahulu. Jadi semestinya dalil ada dulu, kemudian baru difahami dengan pemahaman yang sudah dijelaskan oleh para pendahulu umat ini. Mestinya demikian. Tapi tidak. Ada pemikiran dulu, solusinya harus demikian. Ada kesimpulan dulu, kemudian cari dalil. Ah, ini dalilnya ketemu, lumayan, bisa mendukung. Ini model para pemikir itu demikian. Dalil belakangan. Maka kalau kita runut ke belakang, ke masa-masa orang-orang terdahulu, ulama terdahulu, kita tidak mendapati tafsir-tafsir seperti yang diikuti oleh para khawarij. Tidak ada. Tafsir rujukan misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Asy-Syaukani, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, tafsir terdahulu. tidak akan didapati fikroh-fikroh yang diikuti oleh khawarij di masa ini. Adanya pada tafsir fi dhilalil Quran. Karya siapa? Ya, golongan mereka. Karya-karya Sayyid Qutb, Yusuf Qaradhawi. Tafsir-tafsir orang zaman sekarang. Yang kalau dirunut tidak ada sumber sampai kepada ulama terdahulu. Wa yatrukuna ahlal ilmi, sehingga akhirnya mereka meninggalkan ulama. Ulama yang semestinya, yang sebenarnya. Sedangkan para pemikir dikatakan sebagai ulama. Para pemikir tadi dikatakan ulama. Sementara kalau para ulama yang sesungguhnya dikatakan sebagai dengan, kalau toh diistilahkan ulama tapi masih ditambahi dengan label-label yang merendahkan. Misalnya ulama haid dan nifas. Kata mereka, ini ulama haid dan nifas. Kalau ini ulama kekinian atau istilahnya fikrul waqi', ulama fikrul waqi', ulama yang faham kenyataan umat. Umat ini dalam kondisi semacam ini jagonya. Ini ulamanya. Para pemikir tadi diangkat sebagai ulama. Mereka menganggap para ulama sunnah tidak paham fikrul waqi', tidak tahu kondisi umat. Tidak tahu solusi yang harus dijalani. Anggapan mereka demikian. Wa kataba wa kutuba aslafihim wa kutuba aslafihim khalfahum dhahriyan, dan mereka meninggalkan kitab-kitab para pendahulu di balik punggung mereka. Dibuang, enggak pakai. Oh, enggak pakai. Ibnu Katsir enggak pakai. Kita sudah ada tafsir yang tersendiri. Tafsir atau bari enggak pakai. Kita sudah ada tafsir tersendiri. Atau kalau ada yang mendukung tafsir mereka, baru diambil. Nah, baru diambil. Karena apa? Mencocoki apa yang mereka maukan. Itulah hawa nafsu. Fala haula wala quwata illa billah. Ini khawarij yang ada di masa kita, di zaman ini. Kemudian kata Syekh Fauzan, Allahu Jalla wa Ala ja'ala tu'ata ulil amri minad din. Allah Jalla wa Ala menjadikan ketaatan umat kepada pemimpinnya termasuk ajaran agama ini. Bagian ajaran agama ini. Wa nabiyyu sallam ja'ala tu'ata walil amri minad din. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadikan ketaatan kepada ulil amri termasuk bagian ajaran agama ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa tha'ah, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud pertama takwa. Dan agar kalian mendengar serta taat kepada pemimpin. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Walaupun yang memimpin seorang budak. Seorang budak pada asalnya tidak memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Secara asal demikian. Secara asal. Tetapi ketika Allah takdirkan seorang budak itu bisa menguasai, punya kekuatan misalnya, jadi pemimpin, nah itu perintahkan taat. Walaupun budak. Apalagi orang merdeka. Yang juga menegakkan sholat. Tidak nampak kekufuran yang jelas-jelas nyata padanya. Gak ada alasan sedikit pun untuk mengatakan ini bukan pemimpin. Gak ada alasan untuk mengatakan tidak boleh taat kepadanya. Boleh meruntah, enggak ada alasan. Fa innahu man ya'ismingkum fa sayarahtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku bakal melihat banyak perselisihan. bakal terjadi perselisihan di tengah umat ini, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang paling banyak menimbulkan perselisihan adalah fikrah khawarij ini. Paling banyak menimbulkan perselisihan, perpecahan adalah fikrah khawarij. Kenapa? Karena fikrah takfirnya ini sampai-sampai ketika mereka berpecah, tidak ada kesepakatan, saling mengkafirkan. Kenapa? Yang ini buat pemimpin sendiri, itu buat pemimpin sendiri. Kamu tidak baiat, kamu kafir. Dulu aku baiat, itu bukan baiat kepada pemimpinku. Katanya semacam itu. Fatu'atu walil amri al muslim minaddin. Sehingga mentaati ulil amri yang muslim itu termasuk bagian ajaran Islam. Jelas, enggak ada keraguan dalam masalah ini. Sehingga ketika kita itu mentaati aturan-aturan semacam buang sampah pada tempatnya, walaupun sekecil itu urusannya, sekedar buang sampah pada tempatnya, itu kita dalam rangka melaksanakan agama, perintah Allah. Apa itu? Perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kita dalam rangka menjalankan itu. Sekedar menyemplungkan sampah di tempat sampah, insya Allah dapat pahala. Dapat pahala melaksanakan perintah Allah. Demikian pula kita menjalankan aturan-aturan atau tata tertib lalu lintas, merah berhenti, hijau jalan, insya Allah dapat pahala dengan niat melaksanakan perintah Allah untuk mentaati ulil amri, bagian agama. Maka aktivitas kita sehari-hari ini bisa mendapatkan nilai agama ketika kita memahami yang demikian ini. Wal khawarij yaqulun la nahnu akhrar. Sementara kalau orang khawarij, mereka mengatakan tidak, mentaati ulil amri itu tidak termasuk ajaran agama. Kita ini orang merdeka, enggak dibawahi oleh pemerintah, kata mereka. Kita bebas. Kita akhrar. Pergerakannya tahrir. Kenapa tahrir? Membebaskan. Upaya untuk membebaskan dari perbudakan yang dibawahi oleh pemerintah, kata mereka. Jadi, menurut golongan tahrir, ini kita ini orang-orang yang diperbudak oleh pemerintah, menurut mereka. Sementara kalau mereka, itu bukan pemimpin saya, kalau saya itu kan orang merdeka. Anggapannya semacam itu. Hadhihi thariqatul thawrat al-yawma. Itulah jalan revolusi yang ada di hari ini. Yang mereka maukan revolusi. Jadi pembenahan yang mereka inginkan dalam memperbaiki kondisi, tidak ada jalan lain kecuali melalui revolusi. Itu yang mereka inginkan. Fal khawarij alladzina yuriduna tafriqal jamaatil muslimin wa syaqqa as-sata'ah wa ma'syatallahi wa rasulihi fi hadzal amri wa yaruna anna murtakibal kabirah kafirun. Maka khawarij, orang-orang yang menginginkan untuk memecah belah jamaah kaum muslimin, ingin memecah belah dengan mengatakan jangan taat, jangan taat, jangan taat, itu bukan pemimpin, itu tidak sah, itu kafir dan sebagainya, jangan taat. Ingin pecah belah dan ingin mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin, tongkat ketaatan. Ingin mematahkan tongkat ketaatan. Permaksiat kepada Allah dan Rasulnya di masa ini, mereka lah khawarij. Mereka tuh khawarij. Mereka berdalih khawarij itu kan orang-orang yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib yang jelas hukumnya hukum Al-Quran dan Sunnah, itu baru dikatakan khawarij, kata mereka. Kalau di masa Ali mereka memberontak, pantas dikatakan khawarij. Kenapa? Karena hukum Ali bin Abi Thalib adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka khawarij, kata mereka. Kalau kami bukan, kata mereka. Kami bukan khawarij, kami mujahid, kata mereka. Nah, mujahid, tetapi memang kami memberontak, kata mereka. Nah itu, Khawarij itu adalah memberontak. Khawarij itu adalah memberontak kepada pemimpin yang sah, yang memimpin masih muslim. Tetap Khawarij dikatakan Khawarij. Yang Rasul mengatakan Al-Khawarij kilabunar, anjing-anjing neraka. Kok ekstrim Salafi ini mengatakan mereka anjing-anjing neraka. Ini kata Rasul demikian. Rasul mengatakan kilabunar, kilabunar, kilabunar, anjing-anjing neraka. Nah, kita akan lihat dalil-dalilnya bahwa mereka yang bergerak di masa ini sama dengan pergerakan di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib. Sama pergerakannya. Kita akan lihat. Mereka memandang bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Pelaku dosa besar kafir. Ini pemimpin koruptor kafir ini, pemimpin koruptor itu. Dosa besar kan korupsi. Makan harta haram kan dosa besar. Ini kafir ini. Ini pemimpin ini beritanya berzina, baru beritanya. Baru diberitakan di media massa, oh, ini kafir pemimpin ini. Pelaku dosa besar. Ini ya bukan kelompok kita, tidak mau bayat, ini dosa besar nih, kafir nih, tidak mau bayat kepada pemimpin kita. Semacam itu. Jadi mereka mengkafirkan selain kelompoknya. Karena yang tidak bersama mereka dalam berbayat kepada pemimpin telah melakukan dosa besar. Kalau tidak mau bayat. Dosa besar. Wa murtakibul kabirah huwa zani masalan wa sariq wa syaribul khamri yaruna anahu kafir. Pelaku dosa besar yaitu pezina, pencuri atau tukang mabuk-mabukan dan semisalnya, mereka memandang itu telah kafir. Wa fi khinin an ala sunnah wal jamaah yaruna anahu muslimun nakisul iman. Sementara ahlu sunnah wal jamaah memandang bahwa mereka pelaku dosa besar tadi, pezina, pencuri, pemabuk, itu tetap muslim, mukmin nakisul iman. Mukmin yang cacat imannya, kurang imannya. Yusamunahu bil fasik al milli, atau dikatakan sebagai orang fasiknya muslim, orang fasiknya agama Islam. Ini menurut ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ada dalilnya lengkap, terlalu banyak dalilnya untuk dikatakan mereka bukan kafir. Contoh yang paling gampang adalah hukum had yang diterapkan pada mereka. Pelaku zina kalau dia bukan muhson dicambuk. Kalau dia pelaku zina muhson, dirajam sampai mati. Hukum had. Pencuri dihukum dengan potong tangan kalau mencapai ukuran tertentu. Kemudian pemabuk juga dicambuk. Ini hukum Islam bagi mereka. Berarti tidak dikafirkan. Kenapa? Kalau dihukumi kafir maka dibunuh. Hukumnya bunuh. Karena Nabi mengatakan man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Hukumnya hukum bunuh kalau murtad. Hukum orang kafir murtad dari agamanya karena melakukan pelaku atau tindak kekafiran, tidak mau tobat, dinasihati tidak mau kembali, hukumnya bunuh. Tidak seperti kafir asli. Kalau kafir asli, Nasrani atau Yahudi atau musyrikin, tidak dihukum bunuh dalam agama Islam. Tapi kalau kafir murtad, hukum bunuh. Kenapa? Lebih jelek kafir murtad itu. Kenapa? Karena mereka telah tahu baiknya Islam, kok meninggalkan. Mereka lebih jelek daripada Nasrani, daripada Yahudi. Nasrani Yahudi belum mempelajari Islam. Belum tahu dalamnya Islam secara detail. Maka mereka ketika dalam keadaan kafir, ya enggak dibunuh. Tetapi orang murtad, hukumnya bunuh. Sementara di sini, dalam Islam jelas bahwa hukum pelaku dosa besar tidak dihukum bunuh. Ini cukup sebagai contoh, sebagai dalil bahwa mereka tidak dikatakan kafir. Bahkan yang terjadi di masa Rasul ketika seorang pezina dihukum rajam, setelahnya disolati. Ma'ruf kisahnya. Rasul mensolati seorang wanita yang mati setelah dihukum rajam. Apakah Rasul mengkafirkan? Jelas. Tidak sama sekali. Dan bahkan dalam hadis yang lain bahwa hukum rajam atau hukum had yang diterapkan kepada mereka itu sebagai kafaroh, penggugur dosa, penghapus dosa. Maka jelas bahwa Islam tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tepat akidah ahlus sunnah wal jamaah yang menyatakan mereka seorang muslim nakisul iman. Masih muslim, tapi imannya cacat. Imannya banyak berkurang. Atau dikatakan dengan istilah fasik. Fahumin biimani fasikun bikabirati. Mereka dikatakan mukmin karena masih ada imannya. Dikatakan fasik karena pelaku dosa besar. Karena perbuatan dosa besarnya. Lianahu la yukhrijun al-islam ila syirku au nawakidul islam al-ma'rufah. Sebab memang dosa itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman kecuali syirik. Atau pembatal-pembatal Islam yang ma'ruf, sihir, kemudian mengaku-ngaku ilmu gaib. Ini hal-hal yang membatal Islam. Banyak, banyak sekali. Ada banyak. Amal ma'asillati dunna syirki fa'inaha la tukhriju minal iman. Adapun maksiat yang tidak sampai syirik tingkatannya tidak mengeluarkan orang dari keislaman. Masih muslim. Masih muslim. Jadi jangan coba-coba mencuri walaupun masih muslim. Karena apa? Ya kurang imannya. Imannya cacat. Terancam dengan ancaman dunia dengan hukum had dan ancaman akhirat kalau tidak mau tobat. Wa in kanat kabair, meskipun itu dosa besar tidak mengeluarkan dari iman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan dengan sesuatu. Vonis Allah bagi pelaku syirik, vonisnya sudah tidak diampuni kalau tidak mau tobat. Kalau mau tobat, Allah terbuka pintu tobatnya sampai hari kiamat. Sampai nyawa belum sampai di tenggorokan. Orang musyrik kalau mau tobat diterima tobatnya. Kata Allah, fa in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa ihwanukum fiddin. Dalam surat Taubah, jika mereka orang musyrik tobat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mereka menjadi saudara kalian seagama, kata Allah. Menjadi seorang muslim. Maka orang musyrik kalau mau tobat diterima oleh Allah SWT. Tetapi Allah memvonis ini bagi orang yang mati tetap sebagai pelaku syirik. Walaupun sholat, walaupun puasa, tetapi tidak meninggalkan syirik sampai mati. Sholatnya tidak menghapus vonis musyrik baginya. Sholatnya tidak bisa menghapus. Kenapa? Karena dosa syirik itu terlampau besar untuk dihapus dengan sholat. Allah tidak akan mengampuni. Dan dia akan mengampuni dosa apa saja yang selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Wal khawarij yaquluna murtakibul kabirah kafir. Wala yukfaru lahu wa huwa mukhaladun finar. Sementara kalau orang khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir, tidak bakal diampuni dosanya dan bakal kekal dalam neraka. Ini akidah khawarij bagi pelaku dosa besar. Maka bagi pemimpin negara yang tidak melakukan hukum Islam, wah ini dosa besar. Kafir. Kalau mati demikian kekal dalam neraka. Dalam akidah mereka semacam itu. Ini para rakyat yang tidak mengkafirkan orang kafir ini ya kafir. Rakyatnya kafir semua. Kalau tidak ikut mengkafirkan, tidak sefikroh dengan mereka. Wah ini calon pelaku dosa, calon penghuni neraka. Bagi mereka semacam itu. Kekal dalam neraka. Wa hadza khilafu ma jaa fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Itu pemikiran mereka ini, faham mereka ini menyisih apa yang terdapat di dalam kitabullah azza wa jalla, dalam Al-Qur'an. Nah, itulah fikr khawarij. Kita masih belum membaca dalil-dalil yang lain tentang sifat-sifat khawarij yang bisa kita kenali. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang lain. Pembahasan khawarij masih banyak dibawakan dalam kitab ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengambil faedah dari penjelasan para ulama di dalam memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum kita tutup, mengingatkan sedikit masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yaitu di masa-masa kita adalah masa-masa fitnah. Masa-masa fitnah. Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Sementara Rasul bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Bertambah umur zaman semakin jelek masa yang kita jalan ini. Maka waspada dari fitnah. Fitnah yang paling berbahaya bagi kaum pria adalah fitnah wanita. Fitnah wanita. Rasulullah meninggalkan pesan kepada kita, ma taraktu fikum fitnatan adarra al-rijal min fitnatin nisa. Aw kama qala Rasulullah. Aku tidak meninggalkan pada kalian satu fitnah yang lebih membahayakan kaum pria kecuali fitnahnya wanita. Fitnah wanita yang paling membahayakan. Karena fitnah itu Bani Israel finisa. Fitnah yang menghancurkan Bani Israel di masa dulu juga fitnah wanita. Maka Rasulullah telah mewanti-wanti kita. Sementara zaman kita, zaman yang media sosial ada di tangan-tangan kita. Padahal itu sarana yang paling cepat untuk setiap kita masuk ke dalam fitnah. Maka wajib waspada. Jangan dikira kalau kita sudah ngaji salaf, sudah menjadi seorang salafi, umat menjadi salafiyah, terus tidak pernah terfitnah dengan yang namanya godaan lawan jenis. Jangan dikira demikian. Sudah kita baca, terjadi di Jawa Timur, seorang wanita bercadar yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, menjalin hubungan gelap dengan teman SMP-nya dahulu selama sekitar 4 tahun. Bayangkan, menjalin hubungan gelap. Semoga Allah mengampuninya. Yang kemudian dibunuh oleh si lelaki karena ingin menghentikan hubungan gelapnya. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah mengampuninya. Terjadi. Sehingga jangan dikira kita sudah belajar kayak gini, wah aman, tidak bakal tergoda. Jangan kira demikian. Orang yang terlalu jauh imannya di atas kita, ada yang tergoda dengan fitnah wanita yang tadi kita kisahkan, yang jenazahnya disolati Rasulullah dan para sahabat setelah dihukum rajam. Yang Rasul ketika mau menyolati, Umar bin Khattab menarik bajunya. Ya Rasulullah, Anda hendak menyolatinya, padahal dia telah berbuat demikian. Kata Rasulullah, wahai Umar, dia telah taubat. Dengan taubat yang kalau dibagian ke 70 orang penduduk Madinah mencukupi. Taubat yang luar biasa. Kalau 70 orang penduduk Madinah berbuat dosa, taubatnya satu orang ini mencukupi dosanya 70 orang. Ini tobat yang luar biasa. Mulia. Seorang wanita mulia dengan tobatnya tersebut. Tetapi maksud dibawakan di sini adalah bahwa jangan seseorang itu merasa tidak bakal tertimpa fitnah, sedangkan orang-orang yang lebih mulia dari kita si Allah tertimpa fitnah yang kemudian mengantarkan kepada kemuliaan fitnah tersebut dengan tobatnya. Maka di tangan-tangan kita, kita diuji dengan perkembangan teknologi yang menjadi sebab mudah orang untuk berbuat maksiat. Memang ada manfaatnya, banyak manfaatnya untuk kebaikan. Tetapi ingat, juga banyak godanya. Maka hati-hati. Menggunakan media-media WhatsApp ataupun Facebook ataupun yang lain, jangan sampai kita berhubungan dengan lawan jenis. Cukup kita menggunakan dengan apa yang kita perlukan untuk berbisnis atau untuk belajar ilmu agama. Waspadai goda wanita melalui media sosial itu lebih tertutup, sehingga banyak orang tidak tahu dan mudah terjadi. Maka kita betul-betul harus waspada, mewaspadai diri kita. Kita orang yang tahu bahwa kita bukan orang yang tidak mudah tergoda. Waspadilah, sadarilah kita itu orang yang mudah tergoda. Kenapa? Kenapa justru salafi sebagai orang yang mudah tergoda? Karena salafi, istri-istrinya itu tertutup rapat. Sementara kalau dia keluar rumah, melihat banyak yang terbuka, maka lebih mudah tergoda. Adapun orang-orang yang wanitanya itu tidak tertutup rapat, udah terbiasa melihat yang terbuka, enggak mudah tergoda. Maka harus kita betul-betul waspada. Sesungguhnya apa yang terjadi dan diberitakan sampai berita media tersebar cukup menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Cukup. Jangan sampai kita diambil pelajaran oleh orang lain karena kita terjatuh dalam kejelekan. Orang, wah, jangan sampai aku seperti dia. Yang dia itu adalah kita. Tetapi cukup apa yang sudah terjadi, kita ambil pelajaran darinya. Bahwa sesungguhnya media sosial itu harus waspada kita. Harus hati-hati. Banyak goda. Jangan sampai terulang apa yang telah terjadi pada orang-orang yang Allah uji mereka dengan godaan semacam itu. Semoga Allah mengampuni mereka. Mungkin itu nasihat mengingatkan diri saya dan ikhwah sekalian. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitnah wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penghafal Quran bisa terjamin masuk surga? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya tidak terjamin. Tidak ada jaminan. Orang masuk surga tidak ada jaminan. Orang yang paling besar imannya pun tidak ada jaminan. Kecuali kalau sudah pasti dipastikan di atas iman. Itu pun yang tahu siapa? Hanya Allah Ta'ala. Saudara kita yang bersama kita misalnya, orang yang paling mulia di tengah-tengah kita, mati. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini pasti surga. Mati di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Akidah Islam yang lurus. Mati di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa mengatakan, ini pasti surga. Tidak bisa. Maka, menghafal Al-Quran amalan mulia. Bisa meninggikan derajat di surga. Tetapi yang utama untuk memasukkan orang dalam surga adalah keimanan. Mati di atas iman. Kemudian hafalan Qur'annya bisa meningkatkan derajat di dalam surga. Hafalan Qur'annya. Semakin banyak hafalan Qur'annya, semakin tinggi derajatnya dalam surga. Pengaruhnya besar hafalan Qur'an. Tetapi bukan penentu orang masuk dalam surga. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Akhirnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.